ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَهُ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارُ أَمَّا بَعْدٍ Hadirin dan hadirat Bapak Ibu Jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Muntaqan Nafis Min Talbis Iblis karangan Syekh Ali Hasan Al-Halabi, yang beliau yakni edit atau beliau telah ulang dari kitab aslinya yang berjudul Talbis Iblis karangan Imam Ibnul Jauzi. Dan pada kesempatan malam hari ini, bahasan ringan kita sebelum masuk pada bahasan yang inti adalah berkaitan dengan Turjumatul Rawi atau Turjumatul Musannif, biografi Imam Ibnul Jauzi. Satu hal yang biasa ulun sampaikan kepada pian di banyak majlis, sebelum membaca satu kitab, kenali pengarangnya. Kitab apapun itu, di antara cara membaca satu kitab, kenali pengarangnya. Karena ketika seorang mengenali pengarangnya, Anda akan tahu prinsipnya, Anda akan tahu metodenya, Anda akan tahu fokusnya apa dalam sebuah karangan. Dan biasanya juga kemudian akan disebutkan perjalanan menuntut ilmunya. Siapa guru-gurunya, siapa murid-muridnya, apa saja karangan-karangannya. Hingga kemudian seorang tertarik untuk membaca karangan seorang yang alim. Karena begitu banyak pujian dari ulama yang lain, bahkan mungkin yang ada di atas dia secara ilmu, memuji dia. Kemudian juga kita tahu bagaimana misalnya banyaknya orang yang menuntut ilmu kepadanya, menunjukkan akan keilmuan yang dia miliki. Ini salah satu tips membaca sebuah kitab. Kenali pengarangnya, niscaya kita akan tahu siapa orang tersebut. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, tips yang lain yang biasa juga ulun sampaikan adalah ketika kitab itu tebal, minimal yang harus pian baca terlebih dahulu adalah daftar isi. Karena dari mungkin puluhan bahkan mungkin ratusan tema dalam daftar isi itu, ada yang membuat Anda tertarik untuk membacanya. Misalnya dalam kitab ini begitu banyak tema, mesti ada salah satu yang menarik Anda untuk membacanya. Wah, ini kayaknya seru nih. Nah, akhirnya Anda terbaca. Begitu bab itu selesai, ketika bab tersebut dihubungkan dengan bab sebelumnya dan juga mungkin setelahnya, mau tidak mau, nanti Anda akan baca dari awal. Tapi terkadang juga ada kitab-kitab yang ketika Anda baca bab itu, dia terpisah dari bab yang lain. Hanya dengan membaca bab itu, kemudian Anda faham. Kalau sudah, ya baca lagi daftar isi. Mesti ada lagi yang menarik. Ah, baca lagi. Lambat laun kitab itu selesai. Lambat laun kitab itu akan selesai. Wallahu a'lam bishawab. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, dalam membaca satu kitab, tentunya luruskan niat bahwasanya Anda membaca satu kitab untuk menuntut ilmu, mengangkat kebodohan pada diri ini, dan kemudian berharap dengan ilmu yang kita miliki kita bisa mendakwahkannya kepada orang lain. Jamaah sekalian rahimakumullah, masuk pada bahasan, perhatikan halaman 6. Perhatikan halaman 6. Biografi Al-Imam Ibnu Al-Jauzi. Kata Syekh Ali Hasan Al-Harabi, beliau menyebutkan di sini, huwa Jamaluddin Abu'l Faraj Abdul Rahman Ibnu Ali bin Muhammad bin Ali Al-Qurashi Al-Baghdadi Al-Ma'ruf bin Al-Jauzi. Di antara adat istiadat orang Arab dan juga dimiliki oleh orang-orang Cina dan juga kemudian masih dijaga oleh orang-orang Batak, yang sangat kita sayangkan tidak dimiliki oleh orang-orang Banjar. Apa itu? Nasab. Ulun pribadi hanya tahu ayahnya kakek. Sampai situ saja saya tahu nasab saya. Ulun, abah, kai, datu. Selesai. Harusnya seorang tahu jauh mungkin lebih panjang. Karena penting jamaah, di antara perkara, 5 perkara yang penting yang dijaga oleh Islam, Islam menjaga nasab keturunan. Itulah kenapa kemudian ada larangan zina. Kenapa? Karena keturunan dari enggak jelas dengan perzinahan. Kenapa Islam menjaga nasab? Kenapa Islam melarang perzinahan? Karena nasab akan rusak dengan perzinahan. Jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin belum terlambat ya. Dari sekarang siapapun di antara pian misalnya memberikan anak pian nama dan kemudian diakhiri dengan nama Anda, memberikan cucu Anda nama diakhiri dengan nama Anda, akhirnya nanti 100, 200, 300 tahun kemudian nama Anda menjadi marga satwa. Sorry, jadi marga menjadi farm ya. Coba perhatikan teman-teman yang Hadarim atau Kurnan Yaman, ada Bin Talib, Al-Kathiri. Kita akan bahas beliau sekarang Al-Qurashi. Beliau orang Quraisy. Secara nasab mulia sekali Imam Ibnu Al-Jauzi. Tentu jamaah sekalian rahimakumullah, secara umumnya. Bahwasanya Arab lebih utama dibandingkan yang tidak Arab. Secara umum jenis laki-laki lebih utama dibandingkan jenis perempuan. Tapi secara individu, maka bisa jadi yang tidak Arab lebih utama dibandingkan yang Arab. Secara individu, perempuan bahkan lebih baik dibandingkan laki-laki. Tapi Islam mengajarkan kepada kita bahwa yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemuliaan nasab itu sangat erat hubungannya dengan kemuliaan ketakwaan yang dia miliki. Nasab Anda baik, nasab Anda bagus, nasab Anda mulia, bahkan Anda Alawiyyin, Anda keturunan Nabi Muhammad SAW, nisbat kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau misalnya amalan Anda lambat, maka nasab Anda percuma. Nasab Anda tidak bisa mempercepat amal Anda yang lambat. Apalagi misalnya Anda tidak beramal, sekalipun Anda anak keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi, Kemuliaan nasab itu erat hubungannya dengan kemuliaan ketakwaan yang dia miliki. Anda nasabnya mulia, Anda orang bertakwa, inilah yang kita kehendaki. Tapi ketika nasab Anda biasa-biasa saja, Anda bukan keturunan Nabi Muhammad, Anda bukan Arab, Anda ajam, Anda non-Arab, tapi Anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Anda mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu patokannya. Tapi belum sebutkan tadi secara umum ya, secara ras Arab lebih utama. Keberanian yang mereka miliki di atas yang bukan Arab. Itu yang disebutkan Syekh Al-Utsaimin. Di antara keutamaan ras Arab, pemberani. Dan subhanallah, orang terkadang yakni mendiskreditkan Arab. Yang jadi masalah terkadang yang mengejek ini adalah orang Islam. Anda tidak pernah tahu Nabi Anda orang apa? Aneh. Anda menghina Arab, padahal Nabi Anda Arab. Iya tuh, kenapa tuh Allah turunkan semua risalahnya di negeri Arab, semua nabinya Arab. Dari 124 ribu Nabi, yang Arab cuma 5. Jadi Anda jangan termakan isu itu ya. Bahwasanya kenapa kok semuanya diturunkan di tanah Arab? 124 ribu Nabi, Arab cuma 5. Siapa saja? Saleh, Hud, Syu'aib, Ismail, Nabi kita Muhammad. 5 doang, sisanya non-Arab. Jadi jangan kemudian Anda termakan oleh isu-isu orang yang tidak suka, basicnya dia tidak suka dengan Islam. Tapi mereka ngincer Arabnya. Pakaian wanita yang ke Arab-Araban lah. Ini adat istiadat orang Arab lah. Subhanallah, iklim mereka panas. Kalau kemudian itu adat istiadat, mereka mungkin yang paling pertama menggunakan yang mini-mini. Karena panas. Tapi tidak. Mereka tutup full. Karena bukan adat memang. Apa? Ini tuntunan syariat. Untuk menutup aurat. Yang kita sayangkan, yang mengatakan demikian, Muslim orangnya. Kemudian anti-Arab. Padahal nabinya Arab, Al-Qur'annya Arab, hadisnya Arab. Orang yang anti seperti ini, kita cek sholatnya. Apakah kemudian dia pakai bahasa Indonesia? Allah Maha Besar. Allah mendengarkan orang yang memujinya ketika i'tidal. Kan gak asik ya. Wallahu'alam bissawab. Nanti juga ketika meninggal, ya namanya bukan jenazah. Karena jenazah itu bahasa Arab. Namanya apa? Bangkai. Pengumuman ya, sholat bangkai ya. Jenazah bahasa Arab. Aduh. Kemudian dikuburkan dengan kain kafannya. Kafan bahasa Arab. Pakai batik kuburkan. Atau pakai sasirangan ya. Wallahu'alam bissawab. Yang jadi masalah terkadang si bangkai. Dia enggak suka sasirangan, dia enggak suka kemudian yakni batik. Bangun mayatnya pakai nang putih Jepang. Bangun ya jenazahnya. Lanjut. Jamal. Nama beliau adalah Jamaluddin. Anak nama yang ada dinnya dikritik oleh yakni Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani. Karena terlalu mulia kata beliau. Ketika ada din yang bermakna agama disematkan, digabungkan dan menjadi sebuah nama. Ada yang mengkritik beliau, lah nama antum Syekh. Nama antum kan Nasiruddin, yakni Muhammad bin Nasiruddin. Bapak antum? Ya mungkin dia dikasih bapaknya lagi kata beliau. Tapi ini sudah menjadi di kita kayaknya jadi adat juga ya. Dan niat dari kakek, niat dari ayah atau kakek-kakek kita menamakan kita dengan menggabungkan nama, kemudian disematkan dengan din yang bermakna agama, ingin supaya anaknya ini orang menjadi orang yang beragama. Ada Saifuddin, ada Jalaluddin, ada Jamaluddin. Siapa apalagi? Ustaz Ahmad Zainuddin. Ya. Jadi kita berharap memang orang tua kita, kakek kita menamakan kita atau ayah kita dengan menggabungkan satu nama dengan agama, disandarkan dengan agama, itu sebagai doa mengharapkan anaknya menjadi orang yang beragama. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun kata Syekh Albani terlalu mulia, itu kemudian disematkan kepada seseorang. Jamaluddin, kemudian kunyahnya Abul Faraj. Roknya ada harokatnya, Faraj. Tapi kalau roknya sukun, wah itu terjemahannya kemaluan. Ini bahasa Arab, penting sekali. Tapi kalau Faraj itu kesusahan. Jamak dari Furjah, Faraj. Kesusahan. Tapi kalau Farj, kemaluan wanita. Wallahu a'lam bishawab. Makanya pentingnya seorang belajar bahasa Arab, khususnya para dai. Salah anda dalam membaca harokat, maknanya terlalu jauh menyimpangnya. Ba, ulun sering contohkan dengan kata bahasa Arab ba dan ro. Bisa dibaca bir, bisa dibaca bur, bisa dibaca bar. Semuanya artinya berbeda. Ketika disandarkan dengan al-walidain, maka tidak ada bacaan kecuali birrul walidain. Pasti bir, ini pasti perbuatan baik. Jadi orang akan faham, membaca bahasa Arab yang gundul, ketika dia juga memahami selain sorofnya, nahunya, dan dia paham banyak kata dalam bahasa Arab. Yang tidak mungkin kemudian ketika ada kata-kata al-walidain, kedua orang tua, kemudian ba dan ro di situ tulisannya bur yang bermakna gandum. Atau bar yang bermakna tanah lapang. Oh, ini pasti bir, perbuatan baik. Jadi salah harokat, maka fatal dalam bahasa Arab. Abul Faraj, nama beliau adalah Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Ali Al-Qurashi. Orang Quraisy beliau. Al-Baghdadi, lahir dan meninggal tapi di Baghdad. Mudah saya tidak salah ini. Wulida fi darbi Habib min a'mali Baghdad. Dilahirkan di satu tempat yang bernama Darb Habib, bagian dari kota Baghdad, tahun 510 Hijriah. Jadi ulama tahun ke-6. Nasha'a nasha'atan ilmiyatan tayyibah. Beliau tumbuh di lingkungan yang baik, di lingkungan ilmu. Mungkin kalau bahasa kita sekarang di lingkungan pesantren, jadi lingkungan yang baik. Idh tawaffa abuhu walahu minal umri 3 sanawat. Dan ketika ayah beliau meninggal, beliau kala itu masih berumur 3 tahun. Fatarabba fi ahdani ammatin lahu. Kemudian beliau diasuh oleh bibi beliau. Ingat jamaah sekalian rahimakumullah, seorang anak yang kemudian ayahnya meninggal, bahkan ayahnya meninggal, mesti kemudian ibu yang ngasuh. Tapi ketika ibunya juga sudah tidak ada, maka bibi-bibinya yang ngasuh, bukan paman. Ini bab hadhana, bab perawatan anak. Makanya ketika misalnya ulun punya kakak ipar meninggal, kemudian kakak ulunnya meninggal, maka anak-anak mereka itu kepada bibi mereka yang perempuan, yang lebih berhak untuk kemudian ngurus. Dan itu yakni sebagai urutan. Ketika mereka kemudian tidak mampu dan memberikannya kepada yang laki-laki, maka boleh. Tapi yang pertama adalah yang perempuan, karena layaknya ibu untuk mereka. Lain kalau berkaitan dengan perwalian, maka paman layaknya ayah. Tapi untuk hadhanah, untuk yakni pengurusan anak, ketika si orang tua meninggal, maka bibi. Bahkan kalau misalnya jika bibi dari ayah dan ibu masih ada, siapa yang diutamakan? Yang ibu, bibi dari ibu. Kecuali kemudian mereka keberatan, entah misalnya mereka masing-masing juga punya banyak anak dan sebagainya, kemudian yang dari laki-laki menerima, silahkan, tinggal di open. Tapi tentunya semuanya yakni akan mengurus anak-anak tersebut. Fa'atathu min hirsiha wa inayatiha ma ja'alahu muqaddaman 'ala aqranih. Kemudian bibi beliau ini memberikan semua perhatiannya kepada Al-Imam Ibnul Jauzi dan menjadikannya muqaddaman, yakni pintar mungkin ya, atau kemudian lebih apa ya, dibandingkan teman-temannya yang lain. Pokoknya Imam Ibnu Jauzi karena pendidikan yang dahsyat dari bibinya menjadi mumayyiz, menjadi istimewa. Ini penting sekali pendidikan sejak dini. Idh hiya allati akhadathu ila masjidil imam Abil Fadl Muhammad bin Nasir al-mutawaffa sana. Karena beliaulah rahimahullah yang membawa Imam Ibnu al-Jauzi ke Masjid Imam Abil Fadl Muhammad bin Nasir yang meninggal tahun 550 Hijriah. Jadi beliau membawa anak ini untuk dididik di masjid oleh seorang imam. Itulah yang kemudian menjadikan Imam Ibnu al-Jauzi terdepan, lebih utama, lebih istimewa dibandingkan teman-teman yang lain. Sejak kecil sudah dia bawa ke masjid seorang imam. Fara'ahu ri'ayatan hasanatan wa asma'ahul hadis. Hingga kemudian al-imam Abu al-Fadl Muhammad bin Nasir itu memberikan pendidikan, memberikan perhatian yang sangat luar biasa, baik. Wa asma'ahul hadith, dan beliau memperdengarkan kepada anak ini hadith-hadith Nabi Muhammad SAW sejak dini. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, pendidikan zaman sekarang di taut pun sudah diajarkan, diperdengarkan kepada mereka sabda-sabda Nabi Muhammad SAW yang pendek-pendek, doa-doa yang pendek atau sabda Nabi Muhammad yang pendek. Ulun kala itu, kalau tidak salah, waktu menyekolahkan anak tentunya di ukhuwah, ketika ulun dapat yakni mata pelajaran mereka, waktu itu masih TK ya, totonya ada pelajaran doa-doa, di antaranya doa mendengarkan ketika mendengarkan petir atau halilintar. Wah, saya bilang saya yang enggak hafal ini. Artinya dulu saya enggak belajar ini. Karena itulah memang pendidikan sejak dini. Kalau dari dini Anda sudah ajarkan anak Anda selain firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW, mereka akhirnya terbiasa. Mungkin awal-awalnya mereka hanya menghafalnya. Suatu saat nanti mereka tahu isi tulisannya, bisa mereka menulisnya. Bahkan di antara tips supaya seorang itu bisa hafal, dia tulis yang dia hafal. Kita akan baca nanti di sini. Itu juga yang dilakukan Imam Ibnu Jauzi. Menulis yang dia hafal, itu cara kita menghafal. Dan tentunya harus punya basic bahasa Arab. Anda ingin cepat menghafal Al-Quran, Ustaz Farhan mungkin tahu, Ustaz Aiman juga pasti mempraktekannya. Mereka menulis yang mereka hafal. Anda kalau tidak punya basic bahasa Arab, ya Anda enggak bisa tulis. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Basicnya ada. Karena ketika menulis, ketika Anda torehkan itu di kertas, Anda menghafalnya ulang berarti. Itu salah satu di antara cara menghafal. Pentingnya dan eratnya hubungannya bahasa Arab dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Bahkan ketika masuk pesantren Islam Al-Irsyad ya, kita disambut dengan satu quote dalam bahasa Arab, la yadbitu hadad din illa bidabtil lisan al-arabi. Tidak pernah Anda akan bisa memahami agama ini sebelum Anda faham bahasa Arab. Karena Al-Quran dan Al-Hadis dengan bahasa Arab. Jadi para ustaz, para da'i, para mubaligh yang belum bisa bahasa Arab, Anda jangan malu untuk belajar. Karena Anda harus bisa. Tidak perlu kemudian Anda membela diri, Anda marah karena ada yang menyinggung, Anda bisa bahasa Arab enggak? Enggak perlu marah. Karena Anda harus bisa. Bagaimana Anda akan memahami firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad SAW, bahasa intinya bahasa Arab. Bahasa yang paling mulia. Bahasa Al-Quranul Karim. Bahkan zaman sekarang rahimakumullah, kita ya ketika mahasiswa sampai sekarang juga ketika kita berbelanja ke pasar misalnya, kan bahasa Arab kita itu dari sejak pesantren bahasa Arab Al-Quran, bahasa Arab fasih, bahasa Arab kalau pakai bahasa Indonesia itu yang EYD, pakai EYD, ejaan yang disempurnakan. Jadi ketika kita beli barang itu seakan-akan kalau bahasa Indonesia berapakah harga gelas ini? Itu mereka tidak menertawakan, mereka malah malu. Mungkin kalau di kita ada orang beli barang dengan bahasa Indonesia yang rapi, mungkin kita akan menertawakan. Pak Haji, berapakah harga baju ini? Bodoh amat. Biasa aja pang bepandir. Kan gitu ya. Itu kalau di kita. di sana orang malah memuliakan kita. Dan mereka langsung tahu, anak kampus? Iya. Kenapa? Kami jarang berbicara seperti ini. Karena bahasa Arab sudah dirusak oleh para pekerja ya, dari negeri macam-macam. Di mana orang-orang Saudi sendiri, mereka yang harus menurunkan level bahasa mereka, ngikutin para pekerja ini. Udah ingat cerita Ustaz Rizal Yulia, beliau berbicara dengan salah satu di antara mereka gitu. Mereka bertanya, kamu berapa tahun belajar bahasa Arab? Beliau sebutkan, di pesantren 6 tahun, baru kemudian yakni ke kampus 2 tahun, ya total 8 tahun saya bisa bahasa Arab. Bah, saya 3 minggu, kurang ajar. Digituin sama mereka, saya 3 minggu bisa, tapi rusak bahasanya. Semaunya. Seperti kalau Anda belajar bahasa Inggris, ya ini, ya Anda susun doang, ya anak buah, sun fruit gitu kan. Aduh, sun fruit apa sun fruit? Aduh, ya Allah. SPBU no smoking kan gitu-gitu aja. Ya bahasa Inggris, ha? Ya keset welcome itu bisa. Ya keset tuh bahasa Inggrisnya welcome. Semuanya welcome. Makanya dulu ketika di grup BBM gitu ya, ulun jadi admin, ada yang masuk gitu ya, maka saya katakan keset, bingung dia, Pak Ustadz apa artinya keset? Welcome, saya bilang. Jaman sekarang rahimakumullah, lanjut. Walaqad kanat nash'atuhu nash'ata tarafin madiyin kama qala an nafsi. Dan dulu beliau yani tumbuh dalam keadaan dalam kemewahan harta. Artinya beliau bisa jadi ditinggalkan orang tuanya dalam keadaan kaya. Dan itu nasihat Nabi Muhammad SAW. Kamu meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan kaya jauh lebih baik dibandingkan dalam keadaan miskin apalagi fakir. Karena kadal faqru ayyakuna kufran. Kefakiran itu hampir menjadikan seseorang menjadi kafir. Kalau sudah fakir, sampai urusan makan dan minum saja susah. Anda ketika ditawarkan orang harta, digaji, asal kamu mau pindah agama, pindah dia. Kenapa? Karena fakir. Itulah kenapa, ini siapapun di antara kita, ketika memiliki harta berlebih, maka fokus dia orang fakir yang ada di sekitar dia. Gak usah kirim jauh-jauh. Kirim ke sana, kirim ke sana. Enggak, di sekitar Anda mesti ada orang fakir. Apa itu definisi orang fakir? Orang yang untuk urusan primernya saja susah. Urusan makan, minum, sembako, susah dia. Hah, mendingan ke situ Anda, yakni gelontorkan dana Anda. Enggak usah jauh-jauh. Transfer sana, transfer orang sekitar Anda ada kirim sako. Nah, karena orang yang fakir kalau sudah mentok sekali, datang kemudian misionaris gitu ya. Mereka kemudian menawarkan sembako rutin, mereka menawarkan gaji rutin. Asal kemudian Anda mau pindah agama, dia akan iakan. Yang penting makan. Itulah bahayanya fakir. Makanya siapapun di antara kita sebagai kepala keluarga, cari rizki Allah Subhanahu wa taala dan dapatkan semampu yang Anda bisa dapatkan. Banyak alhamdulillah, cukup alhamdulillah, sedikit itulah sudah ketentuan Allah. Tapi kita berusaha meninggalkan anak kita dalam keadaan berkecukupan. Syukur kalau kita meninggalkan mereka dalam keadaan kaya. Nah, selain kita meninggalkan mereka dalam keadaan kaya, bekali mereka ilmu agama. Karena kalau sudah tinggalkan, Anda meninggalkan mereka dalam keadaan kaya, Anda meninggalkan mereka dengan warisan yang sangat banyak, kalau agamanya tidak kuat, bahkan bisa jadi mereka akan bagi uang Anda tidak sesuai syariat. Karena mereka enggak paham agama. Apalagi kemudian yang enggak paham syariat adalah yang perempuan. Di mana mereka nanti akan mengatakan, tidak adil nih pembagian, masa laki-laki dua kali lipat perempuan? Orang kalau peninggalannya hanya puluhan juta, ratusan juta, enak dua kali satu. Laki-laki dua bagian, perempuan satu. Tapi kalau yang ditinggalkan miliaran, bahkan triliunan, itu beda sekali. Yang anak laki-laki dapat 2M, yang anak perempuan 1M, itu beda jauh. Mereka akan mengatakan, di mana keadilan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena enggak faham agama. Kalau mereka faham agama, mereka tahu 1M yang mereka miliki, suami mereka enggak boleh sentuh. Tapi 2M yang anak laki-laki dapatkan, istrinya ada hak di situ, anaknya ada hak di situ, semua orang yang dia ayomi ada hak di situ, bahkan bisa jadi lebih cepat habis dibandingkan yang 1M. Ini yang faham agama. Orang nang lawas ngaji gin, namun sudah dihadapkan dengan perkara seperti ini, berat pak. Kalau sudah dengan miliaran, berat. Laki-laki dua kali lipat perempuan, sangat berat. Wallahu a'lam bissawab. Makanya harus berlapang dada ya. Di antara cara kita talaki dan juga istidlal, kita mengambil, menerima dan menggunakan atau memakai dalil, itu bukan cuma menerima apa adanya, tapi harus berlapang dada. Dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, kayak ini kah ketentuan? Sudah, terima aja. Berpegang teguh dengannya dan praktekkan. Karena terkadang ada orang pakai firman, pakai sabda, tapi sesuai hawa nafsunya. Berarti dia belum lapang. Dia belum lapang. Dia akan cari pendapat-pendapat yang cocok dengan hawa nafsunya. Dia akan kutip dari perkataan para ustadz yang cocok dengan hawa nafsunya. Kenapa? Belum lapang. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. Walaqad ana ba'da dhalika fi tahsilihi lil ilmi asyai' al-kathir. Dan beliau tentunya dalam perjalanan beliau menuntut ilmu, beliau banyak sekali melewati hal-hal yang berat dan itu cukup banyak ya. Karena beliau mengatakan kepada diri beliau sendiri atau tentang diri beliau sendiri, kata beliau, kuntu fi zamani siba akhudhu mai arghabatan yabisa. Dulu aku ketika masih kecil, remaja lah, di awal menuntut ilmu, ya. Aku membawa bersamaku roti kering. Aghrabah itu adalah roti yabisah kering. Fa akhruju fi talabil hadis, kemudian aku membawa itu sebagai bekal untuk mencari hadis, menuntut ilmu. Jalan untuk menuntut ilmu, bawa perbekalan. Di zaman itu tentunya tidak seperti zaman kita sekarang. Anda pergi ada ustaz siapa kemarin? Ustaz Farhan Abu Furaihan Palangkaraya. Anda mungkin tidak membawa apa-apapun bisa, penting minimal bawa fulus. Di perjalanan banyak warung kanan kiri. Zaman itu harus bawa bekal dari rumah. Begitu mudahnya di zaman kita sekarang ini nuntut ilmu. Datang ustaz fulan di kota fulan, kita tinggal yakni bawa awak, alhamdulillah mungkin bawa sepeda motor atau pakai alat transportasi umum, bahkan mungkin enggak bawa bekal tapi minimal ada fulus. Nanti ada apa namanya? Rest area. Tinggal duitnya aja lagi sepertan ada. Mama. Duitnya lawan parutnya lah. Kadang-kadang ulun pengen nambah, teman-teman perutnya enggak bisa melebar. Jadi saya ngikuti mereka ya. Nang bertiga rancak empat ulun tuh nah. Ulun masih kawan nambah kanyang tataya. Nah, kalah. Jadi dietnya yakni didukung oleh teman-teman sekitar ya. Jamas kan, tapi kalau mereka ngajak ulun mesti ikut. Kenapa? Pawanya banyak. Tapi kalau ulun pengen nambah buahnya kanyang tataya. Tidak mengapa ya, dihemat ya. Jamaskan hukumullah. Kemudian aku keluar mencari hadis. Wa aq'udu ala nahri Isa. Kemudian aku duduk di tepian sungai Isa namanya. Fala aqdiru ala akliha illa indal ma. Maka aku tidak mampu memakan roti itu karena kering, keras, kecuali harus dengan air. Fakullama akaltu luqmatan syaribtu 'alaiha syurbatan. Setiap aku memakan roti itu satu gigitan, maka aku harus meminum bersamanya satu tegukan. Karena rotinya keras. Jadi igut kunyah air. Igut kunyah air. Harus seperti itu. Artinya berat ini. Bukan makanan yang enak yang dia makan. Lain lemper. Lain lemper. Itu pian tiga kadang minum gin kawa. Kenapa? Lenyak jar apa? Lembek. Lembek. Kemudian yakni apa? Ya makanan-makanan kita lah. Tapi ini roti yang kering. Setiap kali digigit harus dibarengi dengan minum air. Dan ini perjalanan ingin nuntut ilmu. Makanya mun pian sebelum ke sini ayo ha singgah nasi mawut kada apa-apa. Kena bulik kemudian mie ayam kada apa-apa. Karena apa? Anda sedang di perjalanan menuntut ilmu ya. Tapi yang ada kalau Anda kenyang duluan sebelum sampai sini, pas innalhamdulillah ngantuk ya, karena kekenyangan. Nasi mawut seporsi setengah gimana enggak ngantuk? Telurnya dua. Wallah enggak bisa. Belum lagi kemudian es teh plus setengah di tengah-tengah makan es teh sudah habis. Sirup pulang, pengajiannya tai gorengnya lah. Keluar minyak. Syukur ulun mempraktekkan keluarnya dari mulut, ya, dari hidung keluar. Ya Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Wa ainu himmati la tara illa ladata tahsil ilm. Kan kita sedang bahas bagaimana susahnya beliau menuntut ilmu. Bagaimana susahnya beliau bahkan memakan makanan bekal beliau. Tapi kata beliau, wa ainu himmati la tara, dan tekadku tidak melihat kecuali ladzata tahsil ilm. Lezatnya mendapatkan ilmu. Yang ada di benak dia, saya akan dapat ilmu habis ini. Nikmat. Jadi makanan yang enggak enak, enggak ada masalah. Makanan yang susah dimakan, enggak ada masalah. Habis ini saya dapat ilmu. Yang nikmatnya, yang lezatnya luar biasa. Disebutkan di sini bahkan di footnote, wa hukiya wa haka an nafsihi. Di terjemahan tidak ada, tapi di kitab aslinya ada. Dan beliau menyebutkan tentang diri beliau sendiri, annahu tala 20 alf mujalladin wa huwa la yazalu taliban. Beliau telah memutalaah, membaca dan mengulang-ulang, arti mutalaah itu. Bahwasanya beliau rahimahullah telah bermutalaah atau memutalaah satu kitab, disebutkan di sini 20 alf mujallad, 20.000 jilid kitab yang beliau sudah baca. Wa la yazalu taliban, dan beliau tetap nuntut ilmu. Ayo, luar biasa ini. Ulun sebanyak-banyaknya buku yang ulun miliki di rumah pun kayaknya gak sampai 100. Itu pun belum kebaca semua. 20.000 jilid. Dan disebutkan di sini bukan qiraah, tapi tola'ah. Yang namanya qiraah, baca doang. Tola'ah, itu mengulanginya, mendalaminya. 20.000 jilid. Dan beliau masih walaya zalu taliban, dan beliau masih saja nuntut ilmu. Artinya kejadian ini nih, susahnya beliau nuntut ilmu, itu sudah baca banyak kitab, tapi masih nyari hadis. Rahimahullah. Jadi wajar ya. Setelah 900-an tahun kemudian karyanya masih kita baca. Ya kayak gitu nuntut ilmunya. Kita belum berbicara kemudian para imam yang lainnya. Khususnya kemudian Imam Asy-Syafi'i. Oh, baca biografi beliau. Anda akan yakni tahu betapa mahalnya waktu yang kita miliki selama ini. Kita adzan dulu, kita akan lanjutkan setelah ini, dan kita akan menyebutkan yakni berapa jumlah guru beliau dan kemudian pujian-pujian para ulama terhadap beliau rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan adzan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Hey ala hayya ala al-fala Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Wa kana lahu shuyukhun kathirun hatta innahu lamma alafa mashikhatahu dhakara fiha ma yaqrubu min at-tis'ina shaykhan. Dan beliau memiliki guru yang sangat banyak. Hingga beliau menyebutkan ketika mengarang kitab beliau yang berjudul Masyikha, beliau menyebutkan di kitab itu guru-guru beliau. Dzakara fiha, beliau menyebutkan dalam kitab tersebut kurang lebih hampir 90 guru. Imam Ahmad bin Hanbal gurunya 240 guru. Makanya jamaah, kalau misalnya ada ustadz gitu yang nasional gitu ya, datang ke tempat yang masih bisa kita capai tempatnya, apalagi dengan jalur darat gitu, walaupun mungkin 4, 5, 6 jam, datangi jam. Misalnya datang, ada yang datang ke Batu Licin 6 jam, sip, no problem. Ada yang datang ke Pangkaraya, hajar aja. Apalagi misalnya cuma datangnya ke Martapura, Banjarbaru, dan Anda tidak datang. Ini menyedihkan. Jadi rada jauh sedikit aja kita datangin, jauh banget kita datangin. Bahkan setiap tahun Syekh Abdul Razak itu kan datang ke Indonesia, biasanya ke Istiqlal. Mudah-mudahan betul ya, hari ini disebutkan yakni tiket akan tambah murah. Memang berkaitan dengan fulus pastinya. Tapi kita ingin menghadiri majelis ta'lim sekali berulama seperti itu. Walaupun memang harus yakni mengeluarkan harta yang cukup ya. Pergi, tiket bolak-balik berapa, kemudian akomodasinya. Jangan sekarang rahimakumullah. Tapi nanti suatu saat ketika si alim tersebut meninggal, Anda pasti punya kebanggaan. Kenapa? Saya pernah hadir majelis ta'lim beliau. Jadi hadiri. Miliki guru yang banyak, tapi guru-guru yang lurus. Guru-guru yang banyak, tapi Anda juga milih. Jangan asal semua majelis ta'lim Anda masuki. Yang fahamnya A, B, C, semuanya masuk. Yang ada nanti syubhat yang masuk. Pilih, tapi miliki yang banyak. Dan ingat, tidak boleh fanatik. Tidak boleh fanatik. Ikuti kebenaran yang disampaikan ustadz itu, bukan orangnya. Karena kalau Anda mengikuti orangnya, suatu saat dia tergelincir, Anda pasti kecewa. Ketika Anda sudah kecewa dengan seorang ustaz, karena Anda ngefans luar biasa, dan suatu saat dia tergelincir dalam satu dosa bahkan mungkin yang besar, Anda akan hancur. Anda bisa jadi berhenti dari mengaji. Anda kembali ke masa lalu yang buruk. Kenapa? Karena asalnya Anda salah. Anda ngefans sama orangnya. Ikuti kebenaran yang disampaikan, bukan orangnya. Kenali kebenaran, Anda akan tahu siapa orang yang berjalan di atas kebenaran. Bukan orangnya. Adakah pengecualian? Ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di luar itu tidak ada yang maksum. Selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang maksum sallallahu alaihi wasallam. Beliau terjaga dari dosa besar, beliau terjaga dari dosa yang kecil. Tapi beliau pun dengan kemaksuman beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau pun melakukan kesalahan. Apalagi yang bukan Nabi. pokoknya saya mau ikut pengajian Ustaz Fulan saja. Anda akan kecewa nanti. Karena dia manusia. Pokoknya saya ikut pengajian atau mengambil pendapat Syekh Fulan saja. Kalau si Syekh sudah meninggal dan meninggalkan karya dan kebaikan, no problem. Tapi ingat, tetap bukan fanatik. Karena beliau sudah meninggal, aman. Tapi yang hidup, makanya ulun kurang setuju ketika ada kutipan-kutipan di Instagram, di Twitter, kemudian mengatasnamakan Ustaz Fulan, orangnya masih hidup. Jangan kutip perkataan para ulama yang sudah meninggal. Mereka telah meninggal dan membawa kebaikan. Mereka meninggalkan karangan. Kutip perkataan para ulama, kutip perkataan tabi'in, tabi'ut tabi'in, sahabat, sabda Nabi Muhammad. Kurang apa? Ribuan yang Anda bisa kutip. Firman Allah, ribuan yang Anda bisa posting. Kenapa mungkin harus perkataan ustaz ini? Dan dia masih hidup. Mungkin benar, tapi suatu saat sangat mungkin dia salah. Anda ingin mengutip perkataan seorang yang sudah meninggal saja lebih aman. Yang masih hidup masih mungkin kemudian digelincirkan oleh syaitan karena dia masih hidup. Jadi kenali kebenaran, Anda akan tahu siapakah orang yang berjalan di atas kebenaran, bukan orangnya. Karena ketika Anda fanatik, pertamanya diawali dengan fans. Anda ngefans dengan ustadznya, mungkin penyampaiannya ringan, penyampaiannya bagus, kontennya kuat. Akhirnya Anda, pokoknya saya hanya ikut pengajian ustadz ini. Anda akan kecewa suatu saat. Kita tidak berburuk sangka ustadz ini akan tergicir, enggak. Tapi basicnya dari awal Anda sudah salah. Wallahu alam bissawab. Jadi Anda adil ketika nuntut ilmu. Oke. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, qala Ibnul Jauzi, Imam Ibnul Jauzi mengatakan hamalani syaikhuna Ibnu Nasir ila al-asyyakh fi as-sighar wa asma'ani al-awali wa athbata sima'ati kullaha بخطه وأخذ لي إجازات منهم فلما فهمت الطلبة كنت ألازم من الشيوخ أعلمهم وأوثر من الأرب من أرباب النقل أفهمهم. Dalam kitab Dzail Tabaqat Al-Hanabilah milik Imam Ibn Rajab, Imam Ibn Jauzi mengatakan, Syekhku Ibnu Nasir membawaku kepada para masyayikh, para ulama ketika aku masih kecil. Bayangkan, dari tadi kita ulangin, ini yang kedua. Membawa anak itu ketika mereka masih kecil. Makanya ulun sering sampaikan ini. Ulun sangat senang ketika mendengarkan suara riuh anak-anak di masjid. Walaupun mereka terkadang yani membuat kekhusyuan kita hilang. Walaupun terkadang mereka sangat ribut misalnya ya. Tapi selama masih bisa ditenangkan, kenapa ulun bahagia? Berarti orang-orang tuanya, mereka membawa anak-anaknya nuntut ilmu sejak masih kecil. Ulun pernah nonton video di YouTube gitu ya, tentang sebuah wawancara. Salah satu rider MotoGP ya, begitu dibawa oleh bapaknya ke sirkuit dan dibawa di umur 9 tahun. Sangat muda. Kemudian dibawa dan kemudian didaftarkan untuk latihan di umur 9 tahun. Anda tahu yang dikatakan oleh pelatihnya? Berapa umurnya? 9 tahun. Aduh, telat 3 tahun. Dikatakan telat 9 tahun. Jadi belajarnya harus minimal umur 5-6 sudah pegang motocross. Untuk menjadi seperti mereka sekarang. Ya. Jangan sekali hukumullah, memang harus dari kecil dibawa ke masjid. Mereka mungkin bermain tapi sedikit-sedikit mereka mendengar. Dan terkadang celutukan itu keluar dari anak-anak ulun sendiri. Bukankah Abah pernah mengatakan? Kenapa? Mereka pernah dengar. Ketika kita salah, mereka tegur. Kan Abah pernah bilang. Subhanallah. Jadi mereka memang bernaid. Tapi sedikit banyak ada yang masuk ke telinga mereka. Walaupun mereka perang-perangan. Iya, mereka buah silat segala macam. Tapi ada yang mereka dengar. Ajak mereka jamaah. Kata Imam Ibnu Jauzi, saya diajak oleh Ibnu Nasir, guru beliau, kepada para ulama, banyak ulama, dan saya masih kecil. Wa asma'anil awali, dan aku diperdengarkan al-awali. Dalam periwayatan hadis itu ada yang namanya isnadul ali, sanad yang tinggi. Apa itu sanad yang tinggi? Semakin sedikit perawi, semakin tinggi sanad. Penyandaran pohon periwayatan hadis. Semakin sedikit orangnya, berarti semakin tinggi sanadnya. Bahkan disebutkan dalam ilmu hadis ada beberapa sanad yang tinggi itu diriwayatkan oleh si perawi hanya dengan 3 atau 4 orang periwayatan saja sampai ke Rasulullah. Tinggi sekali, bahkan ada yang cuma 3. Dia, tabi'in, sahabat, nabi. Wah, itu tinggi banget. Imam Ibnu Jauzi masih kecil beliau, diajak oleh syekhnya ke para masyayikh yang lain dan beliau diperdengarkan sanad-sanad hadis yang tinggi-tinggi. Masih kecil. Wa athbata sama'ati kullaha bi khattihi. Ya, ini yang disebutkan tadi. Dan beliau memantapkan pendengaran saya, mendengarnya saya akan hadis-hadis yang tinggi-tinggisannya itu semuanya dengan khatnya, dengan tulisannya, memantapkan hafalan dengan tulisan. Ini faedah yang ulun sebutkan tadi di awal. Di antara cara mengeluarkan hafalan, dan ini juga ulun sampaikan di hari pertama MOS, teman-teman atau para santri di Intan Ilmu. Mereka bertanya, "Ustaz, bagaimana cara cepat menghafal Al-Qur'an?" Pertanyaan kedua, "Ustaz, bagaimana cara cepat menghafal hadis?" Ini salah satu di antaranya. Ketika nanti kalian, ulun katakan, belajar imla, sudah bisa menulis Arab, Anda akan torehkan yang Anda hafalkan di kertas. Mereka bertanya, "Ustaz, bagaimana supaya cepat menghafalkan hadis?" Dulu yang ulun praktekan, mungkin pian taunya, sudah hafal segitu banyak, padahal di pesantren kita diterpanya. Di pesantren itu, satu semester itu 100. Jadi, ya ini kalau misalnya 8 semester, Anda kalikan saja yang kami harus hafal. Caranya memang dengan mengulang-ulang. Cuman untuk ulun pribadi, caranya, dan ini juga tips dari para ustaz, setiap hadis yang kami ingin hafalkan, itu kami tulis di kertas dan kami tempel di tempat yang sering kami lihat. Bisa di kasur ketika tidur sering menghadap kanan, mesti kita akan lihat sebelum tidur. Kalau ulun, di lemari. Buka lemari, mesti kelihatan. Hadis untuk satu pekan. Saya biasanya tulis dua. Itu untuk satu pekan. Karena kita juga belajar menghafal kosakata, diksi dalam bahasa Arab, juga bahasa Inggris. Di sampingnya juga bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Satu kata kerja, satu kata benda. Sepekan ini sudah harus hafal. Satu hadis, dua kata dalam bahasa Arab, dua kata harus hafal. Ada sebagian teman, dia dalam seminggu dia ganti kertasnya itu 3 kali, berarti 2 hari dia harus hafal. Kita praktekkan hal yang sama. Siapa orangnya? Ustaz Muhammad Wasito. Saya tahu. Kenapa dia luar biasa sekarang? Saya tahu bagaimana cara dia menghafal. Karena kita dapat dari ustaz yang sama cara menghafal. Akhirnya dalam nyani satu semester ya hafal kita. Hadis-hadis yang pendek ya sejak di pesantren kita sudah hafal. Bagaimana caranya? Ditulis. Karena ketika menulis Anda sedang mengulang hafal. Dan Anda akan ingat itu yakni tulisan Anda sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dilakukan oleh gurunya Imam Ibnu Jauzi. Beliau mantapkan hafalanku dengan menulis dengan khotnya sendiri, dengan tulisannya sendiri. Wa akhadha li ijazatin minhum. Bukan cuma itu, bagaimana baiknya gurunya Imam Ibnu Jauzi. Beliau mengambilkan untuk saya ijazah-ijazah, pembolehan periwayatan. Apakah sampai sekarang masih ada? Masih. Anda bisa ambil ijazah dari Ustaz Aiman, tapi mungkin akan sangat susah. Kalau Al-Fatihah Anda saja belum benar, enggak bakal beliau. Anda hafal 30 juz nih. Anda perdengarkan 30-30-nya ke Ustaz Aiman nih. Apakah Anda akan dapatkan periwayatan beliau yang kemudian sampai Nabi Muhammad? Enggak. Kadang-kadang Anda baru baca Al-Fatihah saja sudah salah, selesai. Enggak akan beliau kasih. Ijazah. Pembolehan periwayatan. Dia masih kecil, tapi gurunya yang ngambilin untuk beliau. Falamma fahimtu talab, ketika aku telah memahami bagaimana cara menuntut ilmu, kuntu ulazimu minasyuyuhi a'lamahum, maka aku bermulazamah. Mulazamah itu apa terjemahannya di sini? Duduk menuntut ilmu syar'i. Dulu di pesantren ulun, ketika kita formal gitu ya, masuk kelas, keluar kelas, ada beberapa orang di luar sana yang datang ke pesantren itu untuk bermulazamah dengan satu syekh. Mereka bukan santri, tapi pesantren memberikan fasilitas. Kemudian si syekh juga menyisikan waktu untuk yang memberikan materi setiap hari kepada mereka. Belum bisa sebutkan sebagian di antaranya ketika lawan santri yang mulazamah Ustaz Anwar Zain. Tahu? Itu di antara yang mulazamah. Ustaz Al-Athari Medan Abu Ihsan penerjemah. Dia di antara yang mulazamah. Dan banyak ustadz yang lain yang sekarang semuanya di level senior ulun di zaman mereka dan ulun tahu mereka mulazamah dengan seorang syekh. Jadi enggak formal tapi tekun nuntut ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Jangan sampai misalnya setelah pengajian selesai, ustadz ana pengen mulazamah sama antum, enggak bisa. Enggak ada waktu. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Wa urithu min arab dulu ulun tahu seperti Akh Bakhtiar gitu ya. Dia mulazamah sama Ustaz Aris Munandar. Karena Ustaz Aris Munandar sisihkan waktu, teman-teman yang belajar non formal datang setiap hari baca kitab. Ya. Ustaz Aminur Baiz juga. Memang mereka menyisihkan waktu. Wallahu a'lam bissawab. Ulun kalau punya waktu kosong tidur ya. Wa urith subhanallah, saya dihia sekarang masuk pesantren, saya masih menata hati juga, ini sedih sebenarnya. Dua langsung saya masukkan pesantren. Jadi kalau tadi ada ikhwah bertanya, Sat, pian kayaknya lemas, saya masih sedih. Tapi saya tidak semelankoli itu ya. Nangis tapi sedikit, yang tersegukan malah si Kanzu ya. Ketika berpisah dengan kakaknya, enggak ada yang ngerjain saya lagi. Dihia, dia mengatakan ke ibunya, ulun kalau lulus pesantren, ulun tidak ingin seperti abah. Kenapa? Karena dia tahu saya capek. Mereka ingin bercengkrama, mereka ingin yani bermain dan ulun tidur. Bahkan terkadang tidurnya di sofa. Enggak ada waktu. Kemudian ada yang datang, "Ustaz, ana pengen mulazamah kitab tauhid. Ente hadir ke TVRI aja." Enggak ada waktu. Mudah-mudahan saya bisa menata lagi ya. Tapi bukan untuk kemudian ada yang mulazamah. Saya bukan di level itu. Untuk lebih menata, karena saya pribadi, subhanallah, saya 6 tahun ngantar dan jemput. Paling 1% saya pernah kemudian mewakilkan ke Abu Muslim, ke Supian, ke Bakhtiar. Ketika saya tidak ada, saya minta, ya ini antar dan jemput. Tapi sisanya saya ngantar dan jemput semuanya. Ya, istri saya sebagian lah. Kenapa? Saya ingin nikmati itu. Dan sekarang saya merasakannya. Dua langsung gak ada. Coba waktu kemarin yang nganter bukan saya, yang jemput bukan saya. Tambah sedih lagi saya. Mungkin pengajiannya libur. Kenapa libur? Ustadznya nangis. Ya Allah. Ya. Dan itu nasihat orang tua dulu. Nikmati nganter jemput anak itu. Kalau misalnya Anda super sibuk, minimal nganter. Jadi selajur, sekalian Anda nganter, Anda ke tempat kerja. Mungkin yang jemput istri Anda atau yang lain. Tapi harus, kenapa? Ketika dia lulus SD, selesai. Dia akan ke pesantren, Anda akan berpisah, nanti sampai dewa, sudah Anda tidak merasakan lagi. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, lanjut. Dalilah, tentunya pra SMA, berarti kurang lebih 4 tahun lagi kalau ada yang meminang, saya sudah jadi kakek-kakek. Ya Allah, Tuhannya undalah. Ya. Ya kan berarti di umur 44 mungkin dia ada yang meminang, umur 45 saya sudah punya cucu, padahal kan harusnya 46. Maksudnya apa itu? Lanjut jemaah. Ini bahasan ringan, kita sedang baca biografi. Karena kalau yang di luar itu ada produk namanya biogas ya. Jemaah sekalian rahimakumullah. Kalau ada kota yang jauh di sana itu ala bio. Waqad kana li husni tawajjuh Ibn al-Jawzi fi talab al-ilmi wa intiqaihi li fuhul ulama'i 'asrihi al-athar at-tayyib fi tawajjuh at-talabati ilayhi yanhaluna minhu wa ya'khuduna 'anhu. Dan karena bagusnya arah dan tujuan bagaimana Imam Ibn al-Jawzi menuntut ilmu dan bagaimana beliau menuntut ilmu kepada para ulama master-masternya, karena gurunya yang membawa beliau sejak kecil kepada para ulama yang tinggi-tinggi periwayatannya, maka membuat beliau menjadi tujuan para penuntut ilmu. Orang akan mulia dengan ilmu yang dia miliki. Atau Atha, seorang tabi'in bernama Atha. Atha bin Abi Rabah? Atha siapa bin Abi Rabah sih Bilal ya. Atha, iya. Seorang sahabat, Atha bin Rabah. Atha bin Rabah. Beliau budak hitam, jelek pasti rahimahullah. Keriting, tidak ada unsur bagus-bagusnya pada diri beliau. Apa yang dinasakan ibunya? Tuntuti ilmu. Apa yang kamu banggakan? Di dirimu sudah ada tidak ada yang dibanggakan. Tapi kalau kamu nuntut ilmu, kamu menjadi alim, pemimpin pun akan tunduk kepadamu. Dan beliau nuntut ilmu. Bahkan khalifah pun ingin minta fatwa kepada beliau, khalifah ngantri karena beliau belum selesai salat duha. Syekh, nanti sholat duhanya, ini raja nih yang datang. Enggak ada begitu. Nunggu sampai sholatnya selesai. Dan di zaman itu, mudah ulun tidak salah, baru kemudian dikenal penyakit diabetes. Di zaman sahabat, zaman Nabi Muhammad, tidak kita kenal penyakit itu. Di zaman tabi'in sudah mulai ada. Walaupun tentunya ulun tidak tahu penyakit yang lain. Tapi di zaman itu, beliau di antara yang digergaji kakinya, karena harus diamputasi, tapi digergaji. Cuman di zaman itu, bius sudah ada. Bius sudah ada. Tapi beliau tidak mau. Potong kakiku ketika aku sedang berzikir. Digayat dan beliau diam. Kenapa? Sedang berzikir. Masuk sekali zikirnya. Kita boro-boro. Habis sholat aja, subhanallah, subhanallah. Baru subhanallah doang, ada nyamuk tapak. Pas ruku, kan pas sholat ya, sholat kan ada nyamuk di kaki tuh, digeser masih ada bubulik, pak megut kena nyun tapi yang sama ya gitu ya ada nih, udah ruku habis ruku, pak berarti sama pian begitu juga ya, nunggu momen tepat gitu ya, sama seperti kita nunggu momen tepatnya kalau naik ojek ya. Karena terkadang tanpa tidak sadar, kita itu kadang-kadang deket sekali sama tukang ojek. Kita pengen mundur sekaligus itu kurang nyaman sama tukang ojek. Maka kita gunakan momen ketika ada, ya ini polisi tidur. Dek-dek. Yeah. Sama berarti ya. Terkadang juga begitu laju gitu. Saya tidak sadar kadang-kadang kaki kita jempit, jepit dia. Iya. Wallah alam bisa. Akhirnya kemudian dia kenceng ya. Mungkin itu tanda dari kita. Cek, laju sih ini. Pokoknya laki-laki naik ojek pasti laki-laki itu ketika naik pasti pegangannya belakang. Supan. Pasti dia laju meragap juga. Ih, najis tralala. Tapi mau gimana kadang-kadang kita butuh dengan ojek. Wallah alam bisa. Lanjut jamaah. Minhum Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, bayangkan ini murid beliau yang juga menjadi ulama. Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi meninggal tahun 600 Hijriah. Ini di antara murid nama Ibnul Jauzi. Dan di antara mereka juga adalah sibtuhu, cucu dari Imam Abdul Ghani, Yusuf bin Qaz Ughali bin Abdullah Al-Mutawaffa sanah 656 Hijriah, meninggal 654 Hijri, dan yang lain tentunya banyak murid-murid beliau yang juga menjadi ulama. Lanjut. Nah, berikut masuk pada bahasan pujian para ulama kepada beliau. Athna alaihi ulama wa dzakarahu bi kulli khairin al-mu'arrikhun. Para ulama memuji beliau dan menyebutkan tentang kebaikan beliau banyak ahli sejarah tentang kebaikan Imam Ibnul Jauzi. Qala Ibnu Khalliqan, berkata Ibnu Khalliqan, kana 'allamata 'asrih wa imama waqtihi fil hadith wa fi sina'atil wa'dhi. Dia adalah 'allamah, orang yang 'alim di zamannya. Wa imama waqtihi fil hadith, dan dia adalah imam di waktu itu dalam ilmu hadith, dia paling tinggi di zaman itu tahun ke-6 Hijriah. Wa fi sina'atil wa'dh, dan juga dia adalah imam bagus sekali dalam pembuatan nasihat. Orang yang sangat hebat dalam membuat atau membuat nasihat. Wa qala Adh-Dhahabi, dan berkata juga Imam Adh-Dhahabi, pujian kepada beliau, kana mubarrizan fit tafsiri wal wa'z wat tarikh walau fil hadith ittila'un tamun ala mutunih. dia yakni mubarizan, yakni istimewa, memiliki kelebihan yang luar biasa dalam ilmu tafsir, dalam menasehati, dan dalam ilmu sejarah atau tarikh. Dan beliau memiliki yakni wawasan yang luar biasa dalam matan-matan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lawang sejak kecil sudah diajak oleh gurunya untuk menuntut ilmu kepada masyayikh yang tinggi dengan sanad-sanad yang tinggi. Jadi wajar sekali beliau di antara yang terbaik di zamannya untuk hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ishtuhira Ibnu al-Jauzi bil wa'dhi, dan masyhur Imam Ibnu al-Jauzi dengan orang yang pandai sekali memberikan nasihat. Orang yang pandai sekali memberikan nasihat. Imam Ibnu Katsir menyebutkan, bayangan, ini pujian yang lain. Imam Ibnu Katsir, yakni 700-an Hijriah, yang beliau ulama tahun ke-8. Tafarada Ibnu al-Jauzi bi fannil wa'dhi alladhi lam yusbaq ilayh. Imam Ibnu al-Jauzi tafarada, menyendiri, maksudnya istimewa dalam hal memberikan nasihat. Tidak pernah ada orang secantik, seindah beliau ketika membuat nasihat. Ini perkataan Imam Ibnu Katsir. Wala yultahaku sya'wuhu fihi, dan tidak ada yang kemudian bisa mengalahkan di bidang ini, dalam bidang menasihati orang. Wa fi tariqatihi, caranya, metodenya, wa syaklihi, metode menasihati orang, cara nasihati orang. Kata Imam Ibnu Katsir, tidak ada yang bisa mengalahkan Imam Ibnu Jauzi. Wa fi fasahatihi, dan kefasihannya dalam berbicara. Wa balaghatihi, unsur sastra dalam beliau berbicara. Wa adzubatihi. Adzubat itu apa ya? Nyaman. Nasihat itu enak didengar. Apa terjemahannya? Oh, keindahan susunan kata. Udzubah, adzub itu sebenarnya artinya tawar. Makanya lu terjemahkan dengan indah, nyaman didengar nasihat. Wa halawati tarsiihi wa nufudhi wa'di. Dan bagaimana manisnya, indahnya kata-kata yang beliau susun, dan nufudhi wa'di, menempelnya, nancepnya, masuknya nasihat itu kepada orang yang beliau nasihati. Luar biasa ya. Ulama kalau sudah memuji ulama yang lain kayak gini. Wa ghausi fil ma'anil badi'ah, dan bagaimana dalamnya beliau, yakni dalam penyebutan makna apa terjemahan saya? Al badi'ah. Halaman berapa itu terjemahannya? Halaman 7. Penyelaman makna yang mempesona. Mempesona tuh. Oh ya, badi', badi'us sama. Oh ya, al-badi'. Ini kata-katanya mempesona. Jadi kalau ada orang yang mendengarkannya tersepona ya. Ingat ya, ini nasihat dalam hal agama. Kalau ini dimiliki laki-laki untuk merayu wanita, terjerungkup. Wa taqribil asya'il gharibah bima yushahadu minal umuril hissiyah bi'ibaratin wajizah sari'atil fahmi wal idrak. Dan bagaimana beliau mendekatkan hal-hal yang gharib, aneh, asing, dengan sesuatu yang mudah untuk dicerna, sesuatu yang mudah untuk difahami, dengan kalimat yang singkat, mudah orang memahaminya, mudah orang kemudian untuk mencernanya. Hebat sekali ya. Sudahlah bahasanya fasih, ada unsur sastranya, cantik, indah ketika disampaikan, nancep ke orang yang dinasihati. Kemudian kalimatnya itu pendek dan kemudian mudah difahami dan dicerna. Mirip dengan kelebihan Nabi Muhammad kalau begitu. Sallallahu. Nabi Muhammad di antara mukjizat beliau adalah jami' mani. Nabi Muhammad itu kalau ngomong pendek tapi maknanya luas. Mirip kan? Bayangkan dia memiliki sesuatu yang mirip dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW dalam hal menasihati orang. Jamaah sekalian rahimakumullah, terkadang nasihat kita tertolak, mungkin yang salah yang ada pada diri kita. Firmannya sudah benar, sabdanya sudah benar, memaknai firman dan sabdanya sudah benar, tapi cara kita mungkin salah. Pendekatan kita mungkin salah. Pemilihan kata kita mungkin salah. Jadi terkadang ketika nasihat kita tertolak, mungkin kita saja yang introspeksi dulu. Jangan salahkan orang. Dasar piani bahaya dipadai kada suah mendangan. Padahal bisa jadi, nah ini anda aja ngomong yang gak benar sama orang tua seperti itu. Jadi introspeksi kepada diri sendiri, kenapa nasihat kita belum diterima orang, bisa jadi salahnya ada pada kita, bukan pada orang. Kenapa? Cara kita menyampaikan kurang tepat. bihaitsu yajma'ul ma'anil kafirah fil kalimatil yasirah, di mana beliau mengumpulkan begitu banyak makna dalam kemudian satu kalimat atau kata yang sangat pendek. Inilah di antara kelebihan Imam Al-Jauzi yang disebutkan, dan niat pujian Imam Ibnu Katsir kepada Imam Ibnu Al-Jauzi. Ulama itu seperti itu. Selain ada yang mengkritik biasanya, berikut kita akan sebutkan kritikan, tapi juga pujiannya luar biasa. Itulah ulama yang mu'tabar. Anda akan tahu ulama itu diperhitungkan di zamannya, ketika ada yang memujinya, juga ada yang mengkritiknya. Tapi ketika ada ulama, didiamkan. Bahkan terkadang orang tidak tahu, ini fulan siapa ini? Nah, jangan-jangan cuma diulamakan. Itulah biasanya dalil nomor 5 atau nomor 6 untuk ubadul kubur. Para penyembah kuburan biasanya dalilnya adalah perkataan seorang alim yang diulamakan saja. Tidak mu'tabar. Tidak diperhitungkan keilmuannya oleh ulama yang lain, entah dengan kritikan atau pujian. Dari mana pian perkataan ini? Pokoknya dari alim fulan bin fulan bin fulan. Ditelusur-telusur, siapa orang ini? Apa karangannya? Apa kritik ulama di zamannya tentang dia? Apa pujian ulama di zamannya tentang dia? Enggak ada. Dibikin-bikin berarti. Anda kira Imam Syafi'i enggak ada kritikan? Banyak. Pujian? Lebih banyak. Kenapa? Memang ilmunya diperhitungkan. Beliau salah satu di antaranya. Berikut kita akan sebutkan perkara yang ajil. Kita akan sebutkan yakni ketergelinciran beliau rahimahullah. Waqad kana muttariban fi itsbati asma'illah wa sifatih. Dan adalah Imam Ibnu Jauzi, beliau di antara orang yang memiliki keraguan-raguan, kegoyahan dalam menetapkan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Belum sebutkan tadi di awal. Kalau Anda ngefans, Anda ngefansnya dari awal kepada Imam Ibnu Jauzi, pokoknya semua karangan beliau pasti top. Tentunya Anda masuk ke bab asma dan sifat, Anda ngefans, Anda akan tergelincir karena beliau salah dalam perkara ini. Tapi apakah kemudian puluhan bahkan ratusan kalangan beliau kita tinggalkan? Tidak. Di bagian yang beliau tergelincir kita enggak pakai. Di bagian di mana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tergelincir di Fathul Bari-nya kita enggak pakai. Kita gunakan syarah dari ulama yang lain yang lurus pemahamannya untuk poin itu. Karena kemudian kalau misalnya Fathul Bari-nya kita tidak baca, kita buang, bahkan kita bakar, akan banyak faedah yang tertinggal. Beliau mengarang itu, beliau mengulangi 13 kali. Beliau menulis itu begitu selesai, beliau edit 13 kali. Sampai kemudian menjadi menelurkan karya sedahsyat itu untuk menerangkan Sahih Bukhari, Imam Ibnu Hajar. Orang yang menerjemahkan kitab Fathul Bari harus memang orang yang punya taste atau zauq hadis. Dia harus anak fakultas hadis kalau bisa, supaya tahu dan bagaimana yakni buku hadis diterjemahkan. Karena banyak istilah, karena banyak istilah yang beliau bikin yang hanya difahami oleh anak-anak yakni yang belajar hadis. Wallahu a'lam bishawab. Kalau hanya bisa menerjemahkan, kaku nanti. Wallahu a'lam bishawab. Kita sebutkan, dan adalah Imam Ibnul Jauzi memiliki keraguan-raguan, memiliki kegoncangan dalam menetapkan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Ibnu Rajab, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Adz-Dzail 'ala Tabaqatil Hanabilah. Beliau berkata, "Ishtadda inkarul ulama'i 'alaihi fi dzalik wa kana muttariban fi qadiyyati at-ta'wil." رغم سعة اطلاعي على الأحاديث في هذا الباب فلم يكن خبيرا بحل شبه المتكلمين. Para ulama mengingkari beliau sangat dahsyat dalam perkara asma dan sifat. Beliau adalah orang yang memiliki keraguan, memiliki kegoncangan dalam perkara pentakwilan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Padahal tentunya beliau memiliki mutalaah, memiliki itilah yang luar biasa. Beliau mengulang-ulang terus. Beliau membaca dan mengulang terus berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Tapi dengan demikian pun tidak menjadikan beliau ahli dalam kemudian memecahkan masalah atau menjawab syubhat ahli kalam. Syubhat orang-orang yang suka mengedepankan akal. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, komunitas itu penting. Hijrahnya Anda dari komunitas yang buruk itu penting. Kalau Anda kita bicarakan di masa hijrah. Anda komunitasnya buruk, Anda harus pindah. Karena kalau tidak, syubhat mereka masuk ke benak Anda. Jangan sekalian rahimakumullah, saking dahsyatnya di zaman itu, pentakwilan asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, entah menyerupakan dengan sifat makhluk, entah mungkin dengan menafikan, beliau tidak bisa membantahnya. Karena kuatnya syubhat orang-orang yang demikian. Bayangkan, sekali berulama, sekali berimam Ibnu Jauzi, bisa goyah. Maka disebutkan di sini, falaitahu lam yakhud fit ta'wil wala khalafa imama. Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dalam Syarah Alamul Nubala, yakni andai saja beliau tidak terlalu menyelami perkara pentakwilan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita punya prinsip berkaitan asma dan sifat, amiruha kama ja'at bila kaif. Prinsip yang jelas. Biarkan bagaimana asma dan sifat Allah datang begitu saja, jangan tanyakan bagaimananya. Karena Anda ketika bertanya tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, Anda bertanya tentang Allah-Nya. Dan jalan untuk mengetahui Allah-Nya enggak ada. Enggak ada yang pernah lihat, enggak ada yang pernah dengar dari orang yang pernah lihat, karena enggak ada yang pernah lihat. Jadi imani secara zahir. Tapi kita punya prinsip, sifat Allah pasti sifat yang tinggi, tidak ada sifat yang kurang. Sifat Allah pasti sifat yang baik, tidak ada yang buruk. Tanamkan prinsip itu dan kita tidak bertanya bagaimananya. Ketika Anda terlalu menyelami, bagaimana ya Allah beristiwa? Bagaimana ya Allah turun ke langit dunia? Bagaimana ya nanti Allah ketika datang di akhirat? Anda akan sesat. Imani Allah nanti akan datang di hari kiamat, menghampiri atau mendatangi semua makhluknya. Imani Allah turun ke langit dunia dengan sifat yang sesuai dengan keagungannya. Tidak pernah akan sama dengan sifat makhluknya. Lawang sesama makhluk saja, sama-sama lihat, penglihatannya beda. Sama-sama dengar, pendengarannya beda. Ada yang bisa lihat dengan tanpa kacamata, yang lain harus dengan kacamata. Sama-sama lihat, tapi kan beda. Ada yang bisa dengar, yang lain ada yang tunarungu. Ada yang dengar tapi samar-samar, harus dengan alat bantu. Subhanallah. Sesama makhluk saja. Dan kita tadi baru berbicara manusia. Bagaimana kalau kemudian pendengaran dan penglihatan atau kecepatan manusia dan binatang? Sama-sama penglihatan, sama-sama pendengaran, sama-sama mungkin lari kita katakan. Kita mungkin lawan kura-kura menang. Lambat dia. Apalagi kemudian kita lawan siput. Kecuali dia turbo ya. Kartun siput. Dia ingin rubah image siput itu lambat ya. Sama seperti orang Jepang ingin rubah mereka sipit ya. Makanya animenya kan matanya gede-gede ya. Ngomong apa sebenarnya. Maksudnya, kita semakhluk saja beda jamaah. Padahal sama-sama melihat, sama-sama mendengar, sama-sama punya yakni kecepatan. Tapi beda. Apalagi makhluk dan penciptanya, pasti beda. Maka imani asma dan sifat Allah shallallahu alaihi wasallam. Tapi jika ada kemudian keterangan di ayat yang lain, di hadis yang lain, untuk satu asma dan sifat Allah, kita yakini karena ada keterangannya. Jika tidak, cukup. Wallahu a'lam bissawab. Ulun sebutkan di masjid ini, tapi di kajian ibu-ibu ya, tentang asma dan sifat 10 pertemuan. Karena ulun membahas memang 10 kaedah memahami asma dan sifat. Dalam memang. Tapi kita punya prinsip bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Tapi kita harus mengimani Allah punya nama-nama dan sifat-sifat yang tinggi, yang mulia, tidak ada kekurangan sedikit pun pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian disebutkan di sini, فَاللَّهُ يَعْفُ عَنْهُ وَيُسَّامِحُهُ. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni beliau dan memaafkan kesalahan beliau karena kebaikannya terlalu banyak. Tapi kita tidak boleh menutup mata beliau punya salah. Karena beliau manusia. Imam Ibnu Hajar punya salah. Beliau manusia. Imam Ibnu Taimiyah punya salah. Beliau manusia. Kesalahannya diikuti oleh muridnya Ibnu Qayyim. Beliau manusia. Bahkan mungkin sangat luar biasa pembahasan di kalangan ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di antaranya mengatakan bahwasanya neraka tidak kekal. Keterlingkiran yang luar biasa jamaah. Tapi apakah kemudian kita tinggalkan majmu' fatwanya? Enggak dong. Dan para ulama ketika mereka berpendapat, ada dalil yang melandasinya. Tapi salah. Tapi marjuh. Tapi enggak kuat. Cuman mereka bukan omong kosong. Wallahu alam bisawab. Ulun bisa saja tidak sampaikan ini, tapi itu Anda akan baca di terjemahan. Kalau ulun ingin fanatik dengan Imam Ibnu Jauzi, ulun tidak akan sampaikan ini. Yang Anda tahu cuma kebaikan doang. Enggak, kita sampaikan agar kita adil, praktekkan kepada para ustaz di zaman ini. Enggak ada yang maksum di antara mereka. Semuanya terlihat baik sekarang. Alhamdulillah, semoga itu lanjut sampai meninggal. Tapi bisa jadi suatu saat ada yang tergelincir, bahkan mungkin fatal. Kita tidak pernah tahu. Mudah-mudahan tidak terjadi. Wallahu a'lam bi dasar pengoler. Orang Halabiu. Orang Melayu kan gitu ya. Orang Batak kalau keluar rumah mau ke mana? Cari duit. Oh, itu orang Batak. Kalau orang Jawa keluar rumah mau ke mana? Cari kerja. Oh, kalau orang Banjar ke mana? Ledai. Karena tujuan hidup ya orang Banjar. Oh, alam bisa. Saking pengolernya orang Melayu disebutkan. Itu banyolan dari Ustaz Abdullah Maududi. Saya hanya menukilnya. Tat, sorry Tat. Dan dicetak di antaranya hampir 50-an kitab. Hampir 50-an kitab dicetak. Kemudian makamnya Imam Ahmad bin Hanbal. Sebutkan berkaitan dengan sedikit tentang biografi Imam Ibnul Jauzi, kitab beliau yang kita akan baca inilah sekilas tentang bagaimana beliau tumbuh, nuntut ilmu, siapa gurunya, siapa muridnya, dan kemudian apa saja karangannya, dan bagaimana pujian, dan juga kemudian sedikit yakni keterangan tentang ketergelinciran beliau rahimahullahu ta'ala, Imam Ibnul Jauzi. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan diketik dan kecil pula ini. Tulisannya kecil, harus pakai kaca pembesar kan? Bagaimana cara agar bisa merasakan kelezatan belajar ilmu agama seperti kisah ulama terdahulu? Jamaah, Anda semakin banyak tahu mesti ada rasa lezatnya. Walaupun di saat yang sama beban makin banyak, tapi ada rasa lezatnya. Anda tahu satu perkara, teman Anda belum tahu. Artinya ada kesempatan Anda mendakwahkan sesuatu yang teman Anda belum tahu. Itulah ilmu. Dan ilmu Allah sangat luas. Banyak kitab yang dibahas di masjid ini, ada yang sudah selesai, banyak yang belum. Semakin Anda ikut pengajian dengan bab yang baru, bahasan yang baru, Anda semakin tahu tentang agama ini jauh lebih dalam. Teman-teman yang difabel tadi malam, yang tunarungu, belum belajar bab air. Bab pertama dari 10 bab sebelum masuk bab sholat. Subhanallah. Baru tahu mereka bagaimana tentang bab air harus dipelajari. Bagaimana kita tidak pelajari bab air? Lawang nanti kita akan wudu, kita akan mandi junub sebelum semuanya, karena semuanya ini kita lakukan karena kita pengen sholat. Tapi semakin antum mendalami, semakin antum tahu nikmat luar biasa. Kelezatan maknawi tentunya, bukan kemudian berarti ada rasa di lisan, enggak, secara maknawi ada kenikmatan tersendiri ketika Anda tahu tentang ilmu. Ulun ingat sekali nasihat Ustaz Haikal Bashrahil untuk semua mahasiswa kali itu, tapi sebagian Ustaz juga ada. Dan nasihat itu beliau sampaikan dari nasihat seorang beberapa website para ustaz, ada playlistnya kan, istilahnya kan, ada bagian tafsir, ada bagian akidah, ada bagian fikih. Ambil sehari satu, fahami. Kalau para ustaz, kata Ustaz Haikal Bashrahi, kalau para ustaz baca sehari satu fatwa, tentunya fatwa yang menjabarkan tentang sebuah hukum, bukan ini boleh enggak, yang dijabarkan fatwanya. Kenapa ini boleh, kenapa ini larang, dengan semua alasannya, pendapat para ulama mutaqaddimin terdahulu, kemudian yang sekarang, dan hasilnya. Ustaz harus seperti itu. Dalam satu tahun, 360 masalah ada di benak dia. Masalah dalam artian, dia tahu bagaimana cara menjawab orang. Karena secara tidak langsung, ketika kita baca fatwa, metode menjawab si syekh, itu akan kita pelajari. Antum kalau sering baca konsultasisyara.com, yang di benaknya Ustaz Aminul Baid, antum tahu. Bagaimana tatanan beliau menjawab sebuah pertanyaan. Kenapa? Karena sudah terstruktur. Apa masalahnya? Perkataan ulama yang membolehkan, yang melarang, perselisihan yang ada padanya, hasil. Mesti begitu. Cek aja. Akhirnya seorang ketika membacanya, beri ilmu. Dan tentunya kelezatan secara maknawi. Kecuali Anda belajar, kemudian Anda sambil makan, yakni cheesecake. Wah, lezat. Rame pengajiannya yang habis seloyang. Apakah tanda matinya hati ketika datang nasihat berupa firman dan sabda Nabi, hati tidak tergerak dan tidak tersentuh? Mohon nasihat antum karena ana merasa sedang futur dan lebih sering emosi tidak stabil. Siap jamaah. Tentunya tidak kita katakan mati, ya. Tapi lebih tepat kata-kata futur ini, ya. Semua kita mengalaminya. kemalasan datang. Bahkan kepada Nabi Muhammad kemalasan datang. Cuma Nabi Muhammad ketika kemalasan datang, sholat malam pun gak pernah ketinggalan. Kata Aisyah, janganlah kalian tinggalkan sholat malam, karena Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan sholat malam. Dan jika beliau dihampiri kemalasan, beliau sholat duduk. Masih sholat, tapi duduk. Itu lagi malas. Karena kepada siapapun, ini akan datang. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, satu yang belum sebutkan tadi pertama juga, pilih teman-teman yang baik, yang mendukung Anda untuk jadi baik. Komunitas ini penting. Entah itu dalam kehidupan nyata, komunitas teman-teman, atau dalam kehidupan maya. Artinya di grup-grup WhatsApp yang bermanfaat saja yang Anda ikuti. Lu dapat cerita dari teman-teman gitu ya. Dapat undangan grup WhatsApp. Grup WhatsApp ketika kuliah, grup WhatsApp ketika alumni sekolah. Yang diposting macam-macam sudah, kalau seperti itu. Enggak ada manfaat. Enggak ada manfaat. Nanti isinya ghibah, nanti isinya namimah, nanti isinya ada yang posting pic mungkin lucu padahal vulgar. Enggak ada manfaatnya. Capek-capek atau baca Quran dengan satu postingan lenyap semuanya. Kenapa? Grup keluar. Langsung left group aja, grup kiri. Allah. Grup kiri ya, left. Kalau right group berarti grup yang kanan. Bukan grup yang benar ya. Jadi komunitas penting. Yang kedua, bahkan mungkin ini yang paling utama, ikhlaskan niat. Jangan-jangan yani kita tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, bukan karena ingin mengangkat kebodohan dari diri kita hingga kemudian syaitan bisa merayu kita. Ingat, syaitan sudah tidak bisa halangi Anda untuk sholat. Ulun kemarin ngobrol dengan teman-teman para ustaz di pesantren, yani ulun bertanya apakah ada konflik. Ya, tentu ada, Rul. Berarti betul kata para ulama bahwasanya kata Nabi Muhammad, syaitan sudah berputus asa untuk kemudian membuat kita menyembah berhala, menyembah patung. Enggak, mereka sudah putus asa itu. Tapi menanamkan kebencian di hati kita, itu dia tetap akan lakukan. Jadi ikhlaskan niat. Jangan belajar kemudian ingin tampil, jangan belajar ingin biar dikenal. Anda belajar. Sebagian ikhwah pernah menanyakan ke ulun, ini ingin dilihat bahwasanya dia selalu duduk di depan. Niat yang tidak benar. Duduk di depan boleh. Bukti Anda bersemangat, bagus. Walaupun ada risiko kena tempias saya ya. Tapi luruskan niat, ingin nuntut ilmu, ingin yakni supaya kebodohan dari diri saya hilang. Apalagi Anda sudah berkeluarga, ingin saya dakwahkan ke keluarga saya. Mungkin itu minimal ya. Ikhlas dalam menuntut ilmu, cari komunitas yang baik karena mereka yang akan menegur Anda ketika Anda yakni salah. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz lebih baik mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, fikum barakallahu. Ustaz lebih baik mana? Bersedekah pada mertua yang janda dan mau beribadah atau pada saudara yang masih melakukan maksiat? Lebih baik mana? Bersedekah pada mertua yang janda dan mau beribadah atau pada saudara yang masih melakukan maksiat? Tergantung kebutuhan sebenarnya. Ya. Kalau misalnya saudara Anda sedang butuh, Anda bantu. Nah, maksiatnya Anda ingkari. Siapa yang sedang lagi membutuhkan, yang paling urgent di antara mereka? Apalagi misalnya Anda adalah tulang punggung, backbone, enggak pakai Andra, Anda adalah tulang punggung. Maka lihat, mana yang lebih maslahat? Ya. Kalau secara zahir seperti ini, ya mertua Anda orang yang taat dong. Tapi apakah kemudian saudara Anda Anda tinggalkan? Ya tidak. Jangan-jangan kemudian karena bantuan Anda, padahal dia pelaku maksiat, tapi Anda tetap bantu, cuman maksiat Anda ingkari. Tersentuh dia, apalagi Anda kemudian belajar dari Imam Ibnul Jauzi bagaimana cara menasehati. Oh, mantap. Dasar jua saudaraku nih, padahal aku ke kajian gini kada jua. Maksiat inya tahu, aku butuh tetap dibantunya. Betul bang, ada bang yang menasehati. Nah, masuk berarti nasihat. Daripada Anda tinggalkan sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Dan tentunya bagus juga carikan suami untuk mertua Anda ya. Anak janda. Jaya ya, janda kaya ya. Kalau Japan janda mapan. Kalau jadul Ingat. Janda amburadul ya. Ada apa memangnya dengan janda? Anda harus memiliki amal berkaitan dengan menafkahi janda ya, karena pahalanya sangat tinggi. Pahalanya sangat tinggi. Tapi enggak perlu Anda langsung, biar istri saja. Ding, kita bisi duit labihan nih, ding. Kebutuhan kita sudah tentu. Betul, Bang? Julung gitu nah. Tapi lewat istri saja. Mudah-mudahan istri Anda sefaham, bukan yang curiga ya. Maksudnya apa ya? Mun sudah bekacak pinggang binian, waduh tuh. Anda mampus ya. Barakallahu fiik ustaz, fiikum barakallahu. Saya sedang jatuh cinta. Talbis iblis. Jadi sangat sesuai tema ya. Hah? Oh, ini bonus ya. Ini ada bonus di kantong kanan. Nanti Anda baca. Barakallahu fiik ustaz, saya sedang jatuh cinta dengan seseorang yang baik agama dan akhlaknya. Apakah boleh menyebut namanya ketika berdoa? Mantap. Ini jangan-jangan nih nuntut ilmu sama Imam Ibnu Jauzi nih. Kata-katanya indah sekali. Menyebut namanya dalam doa. Wes. Ya ya, sakarepmu. Apa ya artinya sakarepmu itu? Meskipun saya tahu bahwa jodoh saya sudah ditentukan oleh Allah, mantap. Tapi rasanya kurang afdol kalau sedang berdoa, apalagi di waktu mustajab tidak menyebut namanya. Antum nih bikin akhwat. Ini yang nanya laki perempuan. Gak jelas nih laki itu perempuannya nih. Kayaknya ikhwannya. Jazakallahu khairan ustaz, dan doanya semoga beliau benar-benar jodoh saya ustaz. Maksa banget. Boleh ya, menyebutkan nama boleh. Tapi tentunya doa itu di antara cara Nabi Muhammad yang mengajarkan kita berdoa itu doa secara umum, itu lebih utama. Dulu pernah seorang tabi'ut tabi'in berdoa dan beliau meminta surga dan nikmat surga beliau detail. Beliau tabi'in, bapaknya sebagai seorang sahabat mendengar doa itu, kemudian langsung beliau tegur, bukan seperti itu Nabi Muhammad mengajarkan kami berdoa. Kenapa? Karena berdoa itu dengan yang umum-umum saja. Doa yang mungkin diistilahkan oleh orang dengan istilah doa sabu jagat itu sudah mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Dan itu doa yang ada dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhanku, yani atina, berikanlah kepada kami di dunia ini hasanah, kebaikan. Kebaikan apapun. Semua kebaikan dunia. Bisa rezeki, bisa pasangan, bisa anak, bisa pekerjaan. Semua, pokoknya minta kebaikan aja dalam urusan dunia. Dan saya alhamdulillah di dunia istri saya ujung namanya hasanah. Jadi tepat ya. Nama istri saya ada hasanahnya. Jadi doa ini tepat sekali untuk saya. Jadi di dunia saya sudah dapat hasanah ya. Tinggal di akhirat nama bidadarinya juga mungkin hasanah ya. Amin ya, amin. Sampai surga misalnya siapa ngaran piano Susi. Oh, Susi. Nama panjang Pak Susi Hasanah ya. Bidadari ada ngarannya juara. Ngaran pian Bang Tony. Nama panjang Audzubillahi minasyaitonir Tony ya. Itu nama apa itu? Kemudian potongan yang kedua. Sorry yang namanya Tony. Sorry mama. Hanya jokes ya. kemudian dan fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kebaikan, mencakup semua kebaikan, dan yang paling utama kebaikan akhirat surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berdoa yang umum-umum saja. Apakah boleh? Maka tidak terlarang untuk menyebutkan nama. Tapi ingat, yakni Anda sendiri sudah menyebutkan bahwasanya Allah telah menentukan segalanya. Tapi inilah usaha yang Anda bisa lakukan. Tapi ketika cuma berdoa, harus kemudian dibarengi dengan usaha. Lamar dia, datangi walinya, atau ketika misalnya perempuan, tawarkan diri Anda langsung boleh, tapi sangat kurang etis ya. Mungkin lewat orang tua Anda, lewat saudara Anda, aku naksir lawan fulan, tolong bang tawarkan aku. Iya, jadi kakak laki-laki Anda yang mendekati laki-laki ini, nggak ada masalah. Karena apa? Karena yang akhlaknya baik, agamanya baik, yakni sisa sedikit. Kalau Anda tidak curi start, yakni Anda tidak mendapatkannya. Dalam hal ini curi start, ya Anda tidak akan dapat hukuman. Ya start di pojok enggak. Itu MotoGP. Ya. Oke, tiga lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai teman perempuan. Dia bercerita kepada saya bahwa dia takut apabila tidak ada yang melamar dia. No. Bilangin jangan takut. Ini banyak nih. Karing rakungan langsung pertanyaan kayak ini. Karena teman saya itu orangnya penggaringan alias mudah sakit. Oh, apakah itu tidak percaya akan takdir Allah atau talbis iblis usaha? Siap. Jangan sekarang hukumullah. Ya tentunya Anda harus periksa ya. Kenapa Anda kok mudah sakit? Kenapa Anda kok mudah sakit? Karena bayangkan imbas buruknya. Karena Anda mudah sakit, Anda beranggapan Anda tidak akan dapat jodoh. Anda berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah di dunia sakit-sakitan, berburuk sangka pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda, tugas Anda atau teman Anda ini sampaikan ke teman Anda, pelajari. Kenapa kok Anda lemah? Kenapa kok Anda mudah sakit? Obati itu, insyaallah Anda akan jauh lebih pede. Dan kemudian ketika Anda mendapatkan secara zahir laki-laki agama dan akhlaknya baik, mungkin lewat teman Anda ini, yakni Anda minta carikan jodoh ya. Barakallahu fikum. Sekarang ayah anak ini bekerja sebagai PNS. Dia juga sambil menjabat sebagai anggota koperasi di daerahnya yang mengatur keluar masuknya uang dan mencatat dan memindah sekaligus menagihnya itu, dan anggotanya itu sebagian besar adalah PNS juga. Untuk setiap peminjaman uang dikenakan bunga sebesar 1%, dan dari bunga itulah dia mendapatkan upah untuk mengurus uang di koperasi tersebut. Itu episode 1. Episode 2 panjang soalnya. Setelah iklan lewat banyak gitu ya, belilah produk A, B, C, dan D. Ini episode 2. Padahal ayah Ana sudah ingin untuk berhenti sebagai anggota koperasi tersebut. Tapi yang ditakutkan ayah Ana, kalau bukan dia yang mengatur keuangan koperasi tersebut, takutnya yang lain itu tidak amanah dan tidak membawa dan bisa membawa uang yang di sana. Oh siap. Nah, baru episode 3 pertanyaan. Yang mau Anda tanyakan, bagaimana pendapat ulama tentang bunga tersebut? Riba tentunya. Sudah sangat jelas ya. Denda, kezaliman, kemudian penambahan riba, jadi banyak yang enggak benar dalam koperasi ini kalau begitu. Apakah halal uang dari penghasilan koperasi yang 1% itu? Tentu tidak. Tentu tidak. Tapi Anda sebagai anak, ketika Anda belum bisa mencari nafkah dan orang tua Anda memberikan nafkahnya dari hasil seperti ini, Anda halal. Cara mendapatkan merubah hukum. Orang tua Anda mendapatkannya dengan cara yang haram, untuk dia haram. Dia nafkahkan ke anak dan istrinya jadi halal. Karena mereka mendapatkan, mereka diberi, mereka dikasih hadiah. Karena mereka belum bisa mencari sendiri. Tapi ketika Anda sudah bisa mencari nafkah sendiri, tidak usah terima. Tapi bapak Anda nasihati. Jangan merasa nyaman dengan perkara yang haram. Jangan sampai ada kemungkaran di rumah Anda diamkan. Ketika azab Allah datang, Anda baru doa minta-minta, Allah enggak jawab. Karena kemarin ada kemungkaran, ente diam. Itu perhitungannya. Kemudian, dan bagaimana sebaiknya sikap yang harus ayah Anda ambil? Keluar. Resign. Cukup tonton video, ada 6 part ya. Ini berkaitan dengan video ya. Ustadz, bolehkah Anda request sesuatu kepian? Satu, Anda request narasumber ini jalan hijrahku, Ustadz Ahmad Zainuddin. Ya, nanti saya tanya beliau ya. Mudahan beliau mau ya diwawancarai ya. Dua, ini penting nih. Anda jomblo Ustadz, siap. Doakan supaya Anda cepat nikah. Amin. Ya, tapi berusaha cari. Yani akhwatnya, datangi orang tuanya, tertolak, cari lagi yang lain. Tertolak, cari lagi yang lain. Gitu aja pokoknya, sampai mati ya. Tertolak aja. Dan nanti Anda akan dapat yakni Susi Hasanah ya. Tidaklah, tentunya di pencarian Anda yang kesekian pasti ada akhwat yang khilaf ya, pasti ada akhwat yang khilaf. Tapi berusaha terus, jamaah, jangan meninggal dalam keadaan Anda masih jomblo jamaah. Menikahlah. Ini sudah 2019. Padahal 2012 saja harusnya kiamat kan? Ini sudah 7 tahun kemudian. Yang meleset perkiraan mereka ya. Perkiraan yakni siapa tuh suku Maya? Iya. Hanya Allah yang tahu kapan ditegakkan hari kiamat. Maka sebelum itu yakni menikahlah. Banyak kebaikan yang bisa Anda dapatkan ketika menikah. Farji Anda, kemaluan Anda aman, harta Allah pasti berikan kecukupan, belum lagi kemudian yakni ketenangan, ada cinta, kasih dan kebaikan-kebaikan yang belum lagi kemudian dengannya Anda bisa mendapatkan keturunan, Anda bisa mendidik nikmat yang lain, Anda didik mereka jadi anak yang saleh, Anda meninggal mereka mendoakan Anda kebaikan. Yang jomblo enggak punya. Anda kalau jomblo, tidak ada yang mendoakan Anda. Kalau sudah nikah, istri Anda, belikan suami saya rezeki yang halal. Ayo, bini, ada kawan hendak menawar yang haram-haram, tertolak, doa istri Anda mustajab. Akhirnya Anda dijauhkan dari teman-teman, dari penawaran-penawaran mereka yang haram-haram, doa istri. Istri yang saleha, bukan istri yang teraniaya. Menikahlah. Doa mereka dahsyat. Juga untuk yakni pekerjaan kita ya. Itu satu, bayangkan itu satu, bagaimana jika wallahu alam bisawab, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.